رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب حسن الملكة حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمرو بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكثر فيه ما لا تدل أمتي بعدي فخشيت أن يسبقني فقلت إني لأحفظ من ذراعي الصحيفة وكان رأسه بين ذراعي وعضدي وجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم وقال كذلك حتى فاضت نفسه وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله من شهد بهما حرم على النار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Hadis ke 156 bab husnul milkah. Bab berbuat baik kepada budak. Ya. Budak sebelum Islam datang sudah ada. Jadi Islam datang itu untuk membebaskan budak. Makanya dalam banyak kafarat, ketika seorang bersalah berbuat dosa, salah satu kafaratnya, penebus kesalahannya ialah membebaskan budak. Ya, membebaskan budak. Banyak dalam bab-bab fikih disebutkan bab membebaskan budak. Karena Islam hadir untuk membebaskan budak. Sebelum Islam datang, perbudakan sudah ada di mana-mana, sampai di Indonesia ini. Dahulu sebelum Islam datang sudah ada kerajaan Hindu Buddha di Indonesia, semisal Kutai di Kalimantan, ya, kerajaan Romawi dahulu, kerajaan Persia dahulu, semua sudah ada perbudakan. Bahkan sampai masa kolonial Belanda di Indonesia ini sudah dijadikan budak oleh para penjajah kafir Belanda. Mereka disuruh bekerja paksa tanpa gaji, bahkan sebagiannya dibawa ke negara jajahan Belanda yang lainnya yang ada di benua Amerika, Amerika Latin, namanya Suriname. Sehingga banyak orang-orang Indonesia, terlebih khusus yang dari Pulau Jawa, diangkut oleh orang-orang Belanda untuk dijadikan sebagai pekerja paksa, sebagai budak. Ya, jadi perbudakan itu sudah ada. Bukan Islam mengakomodir budak, justru Islam datang untuk membebaskan budak dan Islam hadir untuk berlaku lembut terhadap budak. Di mana orang-orang kafir sebaliknya, mereka mengabadikan perbudakan dan mereka semena-mena terhadap budak. Ya, jadi yel-yel ham hak asasi manusia itu sebenarnya hanyalah tipuan propaganda orang-orang kafir. Yang mereka tuju ialah kaum muslimin dan Islam sebenarnya. Sementara pelanggaran-pelanggaran HAM itu sudah ada pada mereka. Oleh karena itu kita dapati orang-orang kafir masih bersifat rasialis terhadap orang-orang negro yang berkulit hitam. Kenapa? Karena orang-orang negro dahulu itulah mereka lah yang budak, dibawa oleh orang-orang Eropa, Amerika ke negeri mereka untuk bekerja paksa. Ketika berkembangnya zaman, mulai orang-orang kulit hitam mendapatkan tempat, mulai orang-orang kulit hitam mendapatkan duniawi, dan mulailah dipandang. Dan itu sebelum Obama misalkan naik, gak ada di Amerika itu presiden berkulit hitam. itu seperti sudah perjanjian tak tertulis. Maksudnya presiden Amerika wajib berkulit putih dan Nasrani. Kalau Nasraninya masih dipertahankan. Ya. Dan mereka seperti Sal Muhammad Ali dahulu yang dulu bernama Cleus Clay. Ya, motivasinya bertinju hebat ialah ingin menghapus rasialis. Ya, rasialis di Amerika. Kenapa isu-isu rasialis masih berkembang di Amerika dan Eropa, terkhusus Barat? Karena mereka masih teringat histori yang panjang. Bahwasanya kaum Negro dahulunya adalah budak. Kaum Negro ada kelas bawahan, sehingga mereka punya hak-hak yang lebih superior dibandingkan orang-orang Negro. Mereka merasa demikian. Dan ini kenapa? Karena mereka merasa dahulu mereka adalah budak. Sedangkan Islam selesai. Seseorang kalaupun budak dibebaskan, selesai. Dia sudah jadi hur, orang yang merdeka. Dan ingat ya, Islam datang untuk menghapus perbudakan. Dan para ulama menyebutkan bab-bab budak, bukannya budak sudah dihapus, enggak ada. Perbudakan dalam Islam terakhir di Raja Faisal. Di Raja Faisal, ketika itu masih ada budak dan Raja Faisal, Raja Arab Saudi dahulu, tahun 70-an, membebaskan seluruh budak yang ada di Saudi Arabia dengan uang pribadi beliau. Karena waktu itu perbudakan masih ada di Arab Saudi aja. Ketika dibebaskan budak, seluruh budak yang ada di Saudi Arabia dengan uang pribadi Raja Faisal, habis perbudakan di dunia Islam keseluruhan. Gak ada lagi. Apakah budak dihapus? Syariat budak gak dihapus. Syariat budak gak dihapus. Syariat yang dibawakan budak, yang syariat terhadap budak, misalkan nih di buku ini yang dibawakan oleh Imam Bukhari, yang beliau membawakan hadis-hadis tentang budak, itu sampai hari kiamat. Dan perbudakan terjadi karena adanya peperangan. Sejak dahulu, sejak zaman sebelum datang Islam, sudah terjadi peperangan. Berarti nanti yang kalah wanitanya dijadikan budak, anak-anaknya dijadikan budak, pria dewasanya dibunuh atau dijadikan budak. Dan ketika itulah terjadi, ya, terjadilah perbudakan. Dan yang namanya jihad dalam Islam tegak sampai hari kiamat. Maka selama ada syariat jihad, disitulah masih punya potensi ada perbudakan. Gitu. Ahmad, misalkan Indonesia perang sama Kamerun, Indonesia menang, Ahmad bisa jadi dapat budak. Akhwat-akhwat Kamerun, fadol, antum mobil semua dah. Ya. Tayyib, barakallahu fiik. Ini misalkan ya. Ya Nabil ya. Sama Indonesia perang sama Gambia misalkan. Ya Nabil ya. Enggak bersemangat Nabil langsung. Ya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memotivasi sahabat untuk bersemangat jihad dengan mengatakan suku di sana wanitanya cantik-cantik. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi dengan duniawiyah. Jadi ya ikhwah, kita beramal karena duniawi itu enggak mutlak haram. Kalau dominannya lillah itu enggak apa-apa. Nabi sallallahu dahulu memotivasi sahabat untuk berjihad, kenapa? Karena wanitanya cantik-cantik. Artinya kalau perang menang, ya harta mereka diambil sebagai ghanimah, nanti dibagikan oleh Rasulullah sallallahu kepada para sahabat. Wanitanya jadi budak. Ya, jadi budak dan dibagikan lagi nanti. Ahmad dapat yang Gambia, Nabil yang Kamerun. Tadi terbalik ya. Nabil yang Gambia, Ahmad yang Kamerun misalkan. Herlin yang Rusia. Rusia. Rusianya yang imigran Pantai Gading juga misalkan. Nah, ini misalkan. Nah, itu. Jadi dimotivasi sahabat waktu itu oleh Rasulullah SAW. Jadi beramal akhirat ada sedikit motivasi dunia itu enggak mutlak haram. Yang penting dominannya ialah lillah, ikhlas. Taib Al-Imam Al-Bukhari membawakan di bab ini, bab husnul milkah, bab berbuat baik kepada budak. Ya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsan Hafs bin Umar, Hafs bin Umar telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan, ya, Amr bin Fadl telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia menyatakan Nu'aim bin Yazid telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ia mengatakan Ali bin Abi Thalib telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami. Ya. Anna Nabiya, ini di sini di buku ditulis Ali bin Abi Thalib, biasa kita sebut radhiyallahu anhu. Ya. Nah, ini disebut salawatullahi alaihi. Nah. Ini boleh enggak? Ya, boleh aja. Boleh aja. Cuma jangan dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib. Ketika dikhususkan kepada Ali bin Abi Thalib, disitulah terindikasi terpaparnya Syiah. Karena orang-orang Syiah mengkhususkan Ali, Hasan, Husain dengan doa, ya, salawat dan salam, alaihi salam, gitu kan. Ya, boleh aja. Dahulu ketika Sheikh Salim Id tahun 2004 datang ke Indonesia, Sheikh Salim Id Al-Hilali datang ke Indonesia, ditanya apakah boleh, ya, mendoakan sahabat dengan alaihi salam. Boleh. Yang penting jangan kita mengkhususkan. Sama doa radhiyallahu anhu kepada selain sahabat itu boleh. Semisal kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Malik radhiyallahu anhu, itu boleh. Ya, doa radhiyallahu anhu itu doa agar sang imam tadi diridhoi Allah. Semoga Allah meridhoinya, itu boleh. Baik. Anna Nabiya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamasa qula tatkala beliau berat, maksudnya tatkala beliau sedang sakit. Qala, beliau bersabda, ya Ali, wahai Ali, itini bi tabak, ambilkan untukku tabak. Tabak itu nanti dijelaskan. Ya, semisal penyangga untuk menulis, fihi, ya, aktubu fihi ma la tadilu ummati ba'di. Aku akan menulis di situ yang umatku tidak akan tersesat selama-lamanya ba'di, setelahku. Namun di sini maksudnya ambilkan alas tulis dan alasnya yang dengannya aku menulis, maksudnya yang dengannya aku mengimla, mengejakan. Jadi nanti Ali yang nulis. Karena Ali bin Abi Thalib termasuk di antara katib Rasulullah SAW, di antara sekretaris atau juru tulis Rasulullah SAW. Karena kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW, ya, beliau umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Dan itulah mukjizat beliau. Tidak bisa baca, tidak bisa menulis, namun bisa menyampaikan Al-Quran dalam puncak bahasa Arab tertinggi. Ya, yang status Rasulullah SAW sebagai umi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis, selama 40 tahun diketahui oleh musyrikin Quraisy. Kalau artinya Rasulullah cuma ngaku, saya gak bisa baca, saya gak bisa nulis, tiba-tiba melantunkan Quran yang dalam puncak bahasa Arab tertinggi, musyrikin Quraisy curiga, oh dia ini bisa ini. Namun kan Rasul hidup di tengah mereka, 40 tahun gak bisa baca, gak bisa tulis, mereka tahu benar, sehingga mereka yakin, oh ini iyalah wahyu dari Allah. Dan gak mungkin ucapan penyair seperti ini, ini bahasanya bahasa tertinggi. Nah, baik. Fa khasitu ayasbiqani, kata Ali bin Abi Thalib, saya khawatir beliau akan mendahului aku. Artinya sebelum saya datang Rasul sudah wafat. Fa qultu, kata Ali bin Abi Thalib, inilah ahfadu min dira'ai as-sahifati. Oh ya Rasulullah, saya bisa menghafal, ya, lembaran yang sepanjangnya 2 hasta. Saya bisa menghafal. Artinya enggak usah tulis Rasul. Sebut aja, saya hafal ntar. Gitu. Saya bisa menghafal sampai lembaran yang panjangnya 2 hasta. Nah, saya bisa hafal, masya Allah. Itu kekuatan para sahabat tuh. Makanya mereka menyampaikan panjang hadis, hadis yang sangat panjang, ucapan Nabi yang sangat panjang. Itu mereka hafal. Ya. Wa kana ra'suhu baina dira'ai wa adudi, dan kepala beliau itu di antara 2 lengan dan 2 tanganku. Faja'ala yusi, maka beliau mulailah berwasiat, bisolati, dengan solat, zakat, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Waqala kadzalik, dan beliau berkata demikian, hatta fadat nafsuhu, hingga beliau selesai. Wa amarahu bisyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, beliau memerintahkan untuk mengucapkan, ya, 2 kalimat syahadat. Wa man syahida bihima hurrima 'alan nar, siapa yang bersyahadat dengan 2 kalimat syahadat tersebut, dia akan diharamkan ya dari neraka. Diharamkan dari neraka tentunya dengan ya dua pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu diharamkan mutlak, tahrimul mutlak wa mutlak. Ya, kalau tahrimul mutlak, diharamkan masuk neraka sama sekali, artinya dia tidak tersentuh neraka. Ya. Nah, yang berikutnya kalau mutlak, mutlaku tahrim, yaitu dia diharamkan kekal di neraka selama-lamanya. Artinya ada kemungkinan dong dia masuk neraka, masuk neraka. Iya, ada kemungkinan. Kalau dia pelaku dosa besar yang setelah Allah kehendaki tahta masyiatillah, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan pelaku dosa besar tidak langsung tidak bisa dipastikan langsung masuk neraka, atau juga tidak bisa langsung dipastikan masuk surga, namun tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah azab. Jika Allah kehendaki, Allah masukkan surga. Kalaupun Allah azab, tidak kekal. Nah, itu namanya hurrima 'alan nar. Baik. Baca Johar syarahnya. Syarhul kalimati bitabaqin ay katafin. Kitafin. Kitafin. Bitabaqin ay kitafin. Kitafun itu adalah kitaf. Alat penyangga untuk nulis. Kitaf kayak punya antum itu, apa namanya yang punya anak-anak TPA itu. Meja belajarnya itu, alat penyangga untuk nulisnya itu kitaf namanya. Terus fa khashitu an yasbiqani ay khashiya 'aliyyun radhiyallahu 'anhu in dhahaba li ihdari at-tabaqi yamutu qabla an yahdura. Baik. Fa khashitu an yasbiqani, aku khawatir beliau mendahuluiku. Maksudnya khashiya 'aliyyun, 'ali khawatir radhiyallahu 'anhu, in dhahaba li ihdari at-tabaq, jika beliau pergi untuk mendatangkan tabak tadi, ya kitaf tadi, alat penyangga tulisan yang diminta Rasulullah SAW, yamutu, beliau akan wafat. Qobla ayahdura, sebelum beliau hadir kembali, datang ke situ. Terus dirai as-suhifati qala al-Albani kada al-aslu wal ibaratu mashushatu ghayr mushawwashatu ghayr zahiratin mushawwashatun ghayr zahiratil ma'na fala'alla lafzatan as-suhifatu maqhamatun was-sahabu inni ahfadu maqhamatun muqhamatun was-sahabu was-sahabu inni ahfadu fa'yu fa'i fa fil musnadi fa khashitu an tufawwitani nafsuhu an tafutani nafsuhu qala qultu inni ahfadu wa'i. Nah, dirai as-sahifah, dua lengan lembaran, qala al-Albani, kata Syekh al-Albani, dikutip oleh Syekh Luqman di sini, kada al-aslu, demikianlah ya yang tertulis di aslinya di hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, demikian wal ibaratu musyawwasatun, namun ibarat redaksi hadis ini sebenarnya musyawwasah, enggak teratur ya, sedikit enggak teratur. Ghairu zahiratil makna. Ya. Tidak menunjukkan makna secara zahirnya demikian, tidak demikian. Fa'ala lafdhah, bisa jadi mungkin lafadznya itu sahifatu as-sahifah. Ya. As-sahifah. Ah, itu maksudnya bisa jadi lafadz ya sahifah itu adalah ya muqhamah. Ya, muqhamah, yaitu lafaz sahifah itu terselip. Wasawab ini ahfadu fa'ai, aku akan menghafalnya, fa'ai, aku akan menjaganya gitu. Aku akan menjaganya, maka kemudian aku akan menjaganya. Ya, ini dalam musnad Imam Ahmad tertulis demikian. Fa khashitu an tafutani nafsuhu, aku khawatir jiwa beliau akan mendahuluiku, artinya keburu wafat duluan. Qala qultu inni ahfadu wa'i, yaitu aku akan hafal dan aku akan jaga. Terus lanjut, wa ma malakat aymanukum ay irhamuhum bi husnil milkati wal qiyami bima yahtajuna ilaihi minal kuswati wat ta'ami. Baik. Wa ma malakat aymanukum, dan berbuat baik kepada budak-budak di antara kalian, ay irhamuhum, yaitu sayangilah mereka. Budak itu harus disayangi. Ya. Bihusni milka, dengan berbuat baik kepada budak, wal qiyam bima yahtajuna ilaihi, dan juga memberikan apa yang mereka butuhkan, minal kiswah, apakah pakaian, wa ta'am, dan juga makanan. Terus fikul hadis. Fikul hadisi al-awwalu al-amru bil muhafadzati ala salati wa zakati. Al-thani wujubul ihsani ilal mamaliki wal qiyami bimiqdari hajatihim minal kiswati wal nafakati wal ta'am wajibun ala man malakahum wa wujubul salati allati la sa'ata fi tarkiha. Al-thalisu inna kalimata syahadati tukaffiru jami'at dhunubi. Al-rabi'u fihi dalilun ala anna hadihil kalimata allati hiya kalimatul tawhidi idza mata al-'abdu 'ala qawliha awjabat lahu al-jannata. Al-khamisu fihi raddun 'ala mazaa'imi syi'ati 'ala mazaa'imi syi'ati anna an-nabiyya sallallahu 'alaihi wasallam awsa bi khilafati 'aliyyin radhiyallahu 'anhu. Naam. Fikul hadis ya, al-amru bil muhafadzati 'ala salati waz zakati. Perintah untuk menjaga sholat dan zakat. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika hendak wafat, beliau berwasiat dengan sholat. As-sholah, as-sholah. An-nisa, an-nisa. Sholat, sholat. Perhatikan sholat. Perempuan, perempuan. Perhatikan tentang perempuan. Ya. Perintah untuk menjaga sholat ini luar biasa ya. Bahkan selalu ya, digandengkan sholat ini dengan tauhid. Syekh Al-Utsaimin, bahkan orang yang Syekh Al-Utsaimin mengatakan orang yang enggak sholat hilang hak-haknya di dunia sebagai muslim. Setelah mati hilang hak-haknya juga sebagai muslim. Enggak disolati, enggak dimandikan, enggak dikapankan, tidak didoakan rahmat dengan doa dan ampunan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kalau dia enggak sholat, terbukti dia enggak sholat, ketika dia mati, misalkan dikubur di TPU depan tuh, dia bukan di komplek pemakaman kaum muslimin, tapi di mana? No, yang di palang-palang. Barang yang namanya Franciscus Sitorus Sagittarius. Di sana dia dikuburnya. Iya. Karena Allah nyatakan syarat seorang musyrik apabila dia mau menjadi saudara kita dalam seiman, kalau dia sholat. Fa in tabu wa aqamus sholata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Jika mereka musyrik tadi telah bertobat dari kesyirikan mereka, masuk Islam, telah menegakkan sholat, menunaikan zakat, tiga ini, baru mereka saudara kalian dalam seagama. Khusus menunaikan zakat kalau memang dia betul mustahik yang telah terpenuhi dua syaratnya. Hartanya telah mencapai nisab, dan tahun kepemilikan hartanya telah mencapai haulnya, yaitu satu tahun. Ya. Hai barakallahu fiik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum shalah faman tarakaha faqad kafara. Perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kufur. La hadza fil Islam liman taraka shalah, kata Umar bin Khattab. Tidak ada bagian Islam bagi seseorang yang enggak sholat. Ya. Jadi kalau ada redaksi, sholatlah engkau. Kalau engkau enggak tidak sholat, engkau, kalau engkau tidak sholat, nanti engkau akan disolati. Saya pernah baca itu tuh ya. Sholatlah engkau. Kalau kamu enggak sholat, kamu akan disolati. Apa? Sholatlah sebelum engkau disolati. Sholatlah sebelum engkau disolati. Kalau dia enggak sholat, disolati juga enggak. Ada sahabat yang belum bayar utang aja Nabi enggak mau sholatin. Apalagi yang enggak sholat. Ya, kalau dia terbukti enggak sholat, jangan sholatin. Doain rahmat enggak? Enggak. Dan itu yang dikatakan para ulama kita. Syekh bin Baz, Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin. Dan itu yang dikatakan para ulama sebelum para ulama-ulama tadi. Ulama-ulama madhab Hanbali mengatakan orang yang enggak sholat kufur. Ya. Bahkan ini ijma' sahabat dikatakan oleh ya, Abdullah bin Syaqiq dari kalangan tabi'in, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun siwa shalah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melihat suatu amal yang apabila amal tersebut ditinggalkan menyebabkan menjadi kafir pelakunya selain salat. Ada orang enggak puasa Ramadan, malas dia. Ini saya mah ini belum sahur apa. Dosa besar dia tapi kafir? Enggak. Enggak. Ya. Dosa besar dia. Kufur enggak? Enggak. Itu yang enggak puasa Ramadan. Ada orang yang apa lagi? Ada kewajiban-kewajiban yang dia enggak tunaikan. Enggak kufur, tapi kalau sholat, oh berat sekali. Ya, berat sekali itu. Kalau enggak sholat. Makanya sedari kecil Islam membimbing agar anak-anak kecil sudah dididik untuk sholat. Muru auladakum bisholati wa hum sab'u sinin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Umur 10 tahun tambeng enggak mau sholat, suruh pukul. Wadribuhu wa hum asrah. Pukul mereka ketika mereka berumur 10 tahun. Ya. Bahkan sebelum 7 tahun boleh enggak diajarin sholat? Boleh ketika mereka sudah mubayyiz. 5-6 tahun sudah. Ya, bahkan sebelum dari itu boleh enggak? Boleh di rumah dikenalkan sholat. Ya, usia-usia apa itu namanya? Balita gitu. Ya, dikenalkan sholat. Nah, itu biar mereka tahu, terbiasa. Nanti pas usia mumayyiz, ya sudah diajak ke masjid, udah ngerti. Dan itu akan terbiasa. Namun orang tua zaman sekarang lebih senang anaknya joget-joget lah. Hah? Anaknya hafal lagu-lagu dibandingkan dengan hafal bacaan sholat. Karena orang tuanya begitu juga. Allahul musta'an. Mana lagi tadi? Yang kedua, wujubul ihsan ilal mamalik, wajibnya berbuat baik kepada budak-budak. Ya. Wal qiyam bi miqdari hajatihim, ya, dan menunaikan hajat mereka tentu sesuai dengan kebutuhan mereka, apakah itu pakaian, nafkah, makanan. Dan wajib ya alaman malakakum, ya wajibun alaman malakakum, ini wajib semua bagi siapa saja yang berada di bawah kepemilikan kalian. Wa wujubu sholati allati la sa'ata fi tarkiha, kewajiban sholat ya yang tidak ada kelapangan bagi siapapun untuk meninggalkannya. Enggak ada ya ikhwah, orang kafir baru masuk Islam mualaf dia langsung diajarin sholat, walaupun dia gak bisa sholat, gak hafal al-fatihah, gak hafal tahiyat, udah diajarin aja yang rukun-rukun, diajarin rukun. Setelah sebelumnya diajarin syarat sholat, diajarin toharah, diajarin tutup aurat, diajarin sholat menghadap kiblat, diajarin rukun, diajarin niat, diajarin takbir, diajarin qiyam ketika dia mampu dalam sholat wajib, diajarin al-fatihah, diajarin ruku, diajarin iktidal, diajarin sujud, duduk di antara dua sujud. Ya, diajarin tumakninah, diajarin tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir, bersyahadat di tahiyat akhir, selawat di tahiyat akhir dan mengucapkan salam yang pertama. Itu rukun semua, 13 rukun salat. Diajarin itu. Kalau ternyata enggak bisa juga, ini yang berat biasanya apa? Al-Fatihahnya. Kalau yang lain kan gerakan-gerakan orang lebih bisa menghafal. Al-Fatihahnya, hatta orang kafir buta masuk Islam sekalipun bisa diajarin gerakan-gerakannya, oh gini, oh gitu. Tapi yang berat itu Al-Fatihahnya. Mungkin lama dia ngapalin ya prosesnya. sepekan, dua pekan, tiga pekan. Sementara dia baru masuk Islam langsung disuruh sholat. Gimana? Ya udah, kata para ulama, ganti Al-Fatihahnya dengan ya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Walau dia baru masuk Islam. Jangan, oh iya kamu belajar aja dulu, nanti kalau dia bisa kamu sholat. Oh enggak boleh. Ya. Enggak bisa. Karena ketika dia jadi muslim, nah, dia sudah terkena kewajiban sholat lima waktu. Ya, di kalau Al-Fatihah itu insya Allah bisa lah sepekan. Ada orang nggak bisa lagu Korea tiba-tiba bisa lagu K-pop, hafal dia, ya, hafal lagunya BTS ya. Bisa orang-orang Indonesia ngapalin, ikut nyanyi, hafal liriknya Wang Chee Chong Kung Jo Un. Bisa apal? Nah. Pusan ya? Gak tahu. Alhamdulillah. Gak tahu. Nah, itu masa Al-Fatihah yang gak bisa ngapal. Lirik-lirik Korea, lirik-lirik lagu Jepang, pada ngerti. Ya, pada bisa. Masa apa bahasa Arab Al-Fatihah gak bisa? Insya Allah bisa. Sepekan. Bisa, dua pekan lah bisa. Jadi kalau ada orang baru masuk Islam, ya diajarkan tauhid, diajarkan sholat, itu penting. Mana kita tadi? Inna kalimat syahadat itu kafiru jami'adz dzunub. Nah yang berikutnya, kalimat syahadat ini orang kafir, dia kafir masuk ke Islam, itu menggugurkan seluruh dosa-dosa. Ya. Baik. Kemudian fihi raddun ala anna al-kalima hadhihi al-kalimata hiya allati kalimatu tauhid idzan mata al-abdu ala qawliha aujabat lahu al-jannata. Fihi dalilun, bukan fihi raddun, fihi raddun yang di bawah ya. Yang keempat kata Syekh fihi dalilun. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwa kalimat ini yang itu kalimat tauhid, apabila seorang hamba mati di atas kalimat tersebut, maka dia kalimat ini menyebabkan dia masuk surga. Ya, karena Nabi SAW menyatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir ucapan kalimatnya la ilaha illallah, dia masuk surga, yaitu dia mati dalam keadaan dia mengucap la ilaha illallah. Namun ini perlu dipahami. Syekh Shalih Al-Fauzan ditanya, apakah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mati di situ dalam keadaan dia enggak mengetahui maknanya? Ya. Itu dia dapat ucap, dia dapat hadis itu ya, dakhul jannah. Dengan syarat dia mesti mengetahui maknanya. Karena dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhul jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia yakin mengetahui tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali dengan benar kecuali Allah, dia masuk surga. Paham gak sini? Makanya Abu Talib gak mau mengucap la ilallah karena dia tahu maknanya. Jadi orang yang tahu makna la ilallah kemudian mati mengucapkan la ilallah, ah itulah yang dia ya dapat hadis ini. Paham gak ini? Ada kuburiyun, biasa kuburan, kekuburan, beribadah kepada kuburan, yakin dia ini boleh-boleh aja. Dia biasa tahlilan la ilaha illallah la ilaha. Setelah tahlilan kita yakin apa, dia tetap meyakini ibadah kekuburan, kekuburan keramat itu boleh-boleh aja. Tahlilan lagi la ilaha. Mati dia terusnya lagi la ilaha illallah. Gimana tuh? Lagi tahlilan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya. Kalau dia tetap dalam keadaan demikian yakin, yang tadi enggak ada apa-apa. Burung beok juga ngucap la ilallah bisa antum ajari. Tapi bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Ya, orang ucap la ilaha illallah tapi tidak bisa menjaga diri dia dari berbagai kesyirikan, tidak bermanfaat. Ya. Mana lagi tadi? Yang kelima, fi raddun, ini dalam hadis, dalam riwayat ini terdapat sanggahan bagi sangkaan orang-orang Syiah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ausa bi khilafati Aliin, ya, mewasiatkan akan kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sehingga orang-orang Syiah menganggap kekhilafahan Umar, Abu Bakar, Utsman itu semua sebagai perampasan, perampokan. Enggak ada. Ya. Walaupun Ali diberi wasiat oleh Rasulullah SAW, wasiatnya ini. Kan orang Syiah mengklaim sebelum Nabi wafat, Nabi menulis surat. Yang menjadi khalifah adalah Ali. Tapi surat ini dibakar sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar yang naik. Sahabat itu tahu semua. Ya. Sahabat itu dengar Nabi sallallahu bersabda la tasalul imarah, jangan kalian minta kepemimpinan. Sahabat itu tahu semua. Ya. Abu Bakar diangkat jadi khalifah itu sudah indikasi besar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sakit yang menjelang wafatnya beliau salat di masjid. Dalam keadaan beliau dipapah ke masjid, beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Karena sepanjang Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama sahabat, Nabi terus yang jadi imam. Ketika itu Nabi memerintahkan Abu Bakar jadi imam salat, dan ini indikasi besar. Dan yang diperintahkan untuk jadi imam ialah Abu Bakar. Bukannya sahabat yang baru masuk Islam, Arab Baduy datang. Enggak, sahabat besar. Minas sabiqinal awwalin, sahabat yang pertama dari kalangan pria dewasa yang masuk Islam. Abu Bakar. Pria dewasa yang masuk Islam, Abu Bakar. Wanita pertama dewasa yang masuk Islam, Khadijah. Anak muda yang pertama masuk Islam, Ali. Radhiyallahu ta'ala. Abu Bakar. Dan Rasul sering mengatakan, ya, ana wa Abi Bakrin, ana wa Abu Bakar, ana wa Abu Bakar. Saya bersama Abu Bakar, saya bersama Abu Bakar. Jadi Abu Bakar senantiasa menyertai Nabi. Nabi SAW yang sering mengatakan, ya, Abu Bakar ahabu ilayya. Siapa wanita yang kau cintai Rasulullah? Abu Bakar. Apa? Aisyah. Istri siapa yang kau cintai? Aisyah. Suma abuha, kemudian bapaknya. Nabi punya banyak istri ya, tapi yang paling beliau cintai Aisyah. Jadi cinta, lebih cinta kepada salah satu istri di antara istri-istri itu boleh. Gitu misalkan Fauzan nanti punya istri 4. Hei Fauzan, enggak apa-apa. Visioner. Nanti misalkan Fauzan punya istri 4. Fauzan lebih cinta sama istri ketiga. Enggak apa-apa. Karena adil itu Fauzan cuma 2. Adil dalam pembagian malam, adil dalam nafkah. Fauzan bingung. Kenapa gua ya? Aduh. Gitu Fauzan. Jadi adil dalam masalah cinta, enggak ada yang sanggup. Ya, Ahmad bisa enggak? Sama antara 4 istri saya, kalian 100, 100, 100. Semua sama di hati saya, bisa Ahmad. Tuh Ahmad aja belum nikah, bilang gak bisa. Gitu. Kalau adil dalam masalah cinta, gak mesti. Gak ada, tapi jangan diungkapin. Masa Ahmad bilang, eh, kamu istri kedua, saya lebih cinta istri ketiga daripada kamu. Waduh. Perang dunia tuh Ahmad. Taib. Cukup ya satu hadis aja panjang ini. Hadis pertamanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.